Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan kitab Syarah Sulam Taufik atau Mirqatus Su'ud yang membahas tentang puasa ya. Dan ini pembahasan tentang menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul imsaku anil muftiri syar'an. Saat seseorang berpuasa, maka ia diharuskan untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini tentunya tinjauannya syariat ya. Tidak bisa dengan akal. Minal jima'i. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa itu, yaitu berhubungan badan. Bi idkholi hasafatin au qadriha min faqidiha farajan. Berhubungan badan itu bisa terwujud dengan memasukkan ujung kelamin laki-laki atau ujung penis ke dalam farji ya. Farji itu ya lubang kemaluan. Atau bagi orang yang tidak punya ujung kelamin, ujung penis yang ujungnya itu, kalau ada orang yang tidak punya itu, terpotong atau tidak ada dari lahir, maka ukurannya adalah kadar dari penis orang lain. Jadi bagi orang yang masih normal, kelaminnya masih normal, masih ada ujungnya, itu ujungnya harus masuk dulu, baru bisa dikatakan jima atau berhubungan badan. Tapi kalau orang yang tidak punya ujung zakar, tidak punya ujung penis, maka ukuran dia sudah jima atau belum itu ya ukurannya dengan melihat penis orang lain yang ukurannya sama dengannya. Jadi qadriha ini maksudnya ya ukuran hasafah atau ukuran ujung penis yang normal. Walau duburon farji ini, lubang kemaluan ini tidak hanya lubang vagina saja, tidak hanya lubang kelamin perempuan saja, tapi mencakup juga dubur. Mencakup juga lubang belakang. Min adamiyin au ghairihi. Dan farji ini tidak terkhusus manusia saja, tapi mencakup juga selain manusia. Jadi seorang yang memasukkan ujung penisnya ke kelamin hewan, itu juga batal puasanya. Wa minal istimna'i. Yang kedua, sesuatu yang membatalkan puasa itu mengeluarkan sperma ya, onani, biadiha au wairiha, baik dilakukan dengan tangan istrinya atau tangan selainnya. Biadiha ini hanya ya kembali ke istri biasanya ya, maksudnya dionani oleh istrinya atau yang lain. Au wa minal istiqaati aita amudil koi. Yang ketiga adalah sengaja muntah ini juga membatalkan puasa. Fa yuftiru dzalika ma'al ilmi wal ikhtiyari. Tiga hal tadi yaitu berhubungan badan, mengeluarkan sperma dan muntah, sengaja muntah itu membatalkan puasa bila dilakukan dengan sengaja ya, tanpa ada paksaan dan juga mengetahui bahwa semua itu membatalkan puasa. Ma'al ilmi wal ikhtiyar. Wa in tayaqqana annahu lam yarji minhu syai'un ilal jawfi. Dan muntah ini membatalkan puasa walaupun memastikan tidak ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam ya. Memastikan tidak ada sesuatu atau muntah yang kembali masuk ke dalam. Ka'an tako ya mankusan. Penggambaran seorang yang muntahnya tidak kembali masuk ke dalam adalah orang yang muntahnya dengan menunduk ya. Mankus ini maksudnya bagian atas tubuh itu berada di bawah atau lebih rendah dari bagian bawah tubuh. Jadi muntahnya itu dengan cara menunduk sehingga dipastikan menunduk yang sangat ya, yang sangat rendah. Sehingga dipastikan tidak ada muntah yang kembali ke dalam. Walaupun demikian, muntah itu tetap membatalkan puasa. Tapi muntah yang sengaja ya, bukan muntah yang muntah yang karena penyakit atau yang lain. Li'an al-istiqo'ah muftiratun li'ainiha la li'audi syai'in. Alasannya mengapa hal itu membatalkan, karena muntah itu, sengaja muntah itu membatalkan puasa dengan dirinya sendiri. Tidak dikarenakan adanya sesuatu yang kembali masuk ke dalam tubuh. Jadi muntah saja itu sudah batal, sudah membatalkan puasa. Tidak harus ada sesuatu yang kembali ke dalam. Wal imsaku aniridah. Selain menahan dari hal-hal tadi, seorang yang berpuasa juga harus menahan dari ridah. Ya. Ridah ini ya keluar dari agama Islam. Walau lahdotan, walaupun hanya keluar sebentar. Misalkan keluar atau murtad, kemudian beberapa detik kemudian dia masuk Islam lagi, itu membatalkan puasa. Falau taro'at fi asna'i shaumi batola. Andai kata murtad ini datang di tengah-tengah puasa, maka hal itu membatalkan puasa. Puasa yang dilakukan batal. Lil khuruji an ahliyatil ibadah. Mengapa membatalkan? Karena dia sudah tidak layak lagi beribadah. Dia sudah keluar dari orang-orang yang layak melakukan ibadah. Karena ibadah itu kan hanya sah dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Wal imsaku an duhuli ainin. Yang berikutnya yang harus ditahan adalah masuknya sesuatu, ya. Ain ini ya benda, benda padat. La asarin, tidak bekas, bekas atau rasa. Jadi yang membatalkan itu adalah ain, ya. Ain ini ya benda, tidak bekas, bekas atau rasa. Karo'i hati masmum. Contoh asar adalah bau wangi, bau yang dicium atau yang wangi. Jadi seorang merasakan ada bau yang masuk ke dalam itu ya tidak apa-apa, karena bau itu tidak benda padat. Wa in qallatil kal ainu kasimsimah wa nahwihat. Walaupun benda yang masuk ke dalam itu sangatlah kecil. Contohnya seperti semut merah, ya. Simsimah ini biasanya diartikan dengan semut merah. Semut merah atau ya sesuatu atau benda yang seukuran dengannya. Walau min ghairi makul, walaupun yang masuk ke dalam itu tidaklah makanan. Wal imsaku an dukhuli ainin jawfan, ay fi musamma jawfin. Jadi benda yang membatalkan puasa itu bila masuk ke dalam, ya, ke dalam lubang. Jawab ini ya lubang. Sesuatu yang dikatakan lubang. Maksudnya lubang tubuh, ya, ke dalam tubuh. Fa lam yakun fihi quwwatun tughayyirul ghidha awad dawa. Walaupun jawab atau lubang ini tidak memiliki kekuatan untuk merubah makanan dan obat. Maksudnya yang bisa merubah makanan dan obat itu kan perut. Anda kata lubang-lubang yang ada di tubuh ini tidak sampai ke perut, itu pun bisa membatalkan puasa. Misalkan telinga atau hidung atau yang lain, ya. Jadi lubang-lubang yang ada di tubuh itu, jika ada benda yang masuk ke sana, itu membatalkan sholat walaupun lubang itu tidak sampai ke perut, jalurnya tidak sampai ke perut. Illa riqahu al-khaliso ibtala'ahu at-tahira min ma'dinihi. Ini pengecualian dari benda yang membatalkan puasa bila masuk ke dalam lubang tubuh. Kecuali ludah, ya, ludah yang murni, ludah yang tidak tercampur dengan hal lain. Ludah yang ditelan oleh seorang yang berpuasa yang suci, ya. Ludah yang suci yang masih berada di sumbernya, yang masih berada di sumbernya. Wahwa jami'ul fam. Sumber ludah adalah mulut. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, walaupun banyak ludahnya, walaupun banyak, selama masih ada di dalam mulut, ya. Jadi ludah itu kalau sudah dikeluarkan kemudian ditelan lagi, itu baru batal. Kalau ludahnya masih di dalam mulut, ya itu tidak batal. Walau ba'da jam'ihi, walaupun menelan ludah setelah dikumpulkan banyak. Jadi ludahnya dikumpulkan di dalam mulut, baru ditelan, itu tidak apa-apa. Walau binahwi mustokan, Walaupun mengumpulkan ludah itu dengan bantuan mustokan. Mustokan ini sejenis kayu ya. Sejenis kayu yang kalau kalau kita letakkan kayu ini di dalam mulut itu bisa mempercepat keluarnya ludah. Walaupun demikian tidak apa-apa. Mengapa ludah tidak membatalkan puasa? Li'usri taharrusi anhu. Karena sulit menghindari menghindari ludah. Maksudnya kalau kita dituntut untuk selalu meludah itu kan ya ya berat juga ya. Berat dan sulit. Sehingga kalau ada ludah di dalam mulut kita, kita telan saja tidak apa-apa, tidak harus diludahkan. Bikhilafil mukhtaliti bitohirin akhor karutu bati siwa. Ya, jadi ludah yang tidak membatalkan puasa itu hanya ludah yang tidak tercampur oleh apapun saja. Kalau ada ludah yang bercampur dengan benda suci lain, misalkan ludah yang bercampur dengan apa ya, dengan siwak ya, dengan apa itu namanya, dengan basah-basah yang ada di siwak, rutubah ini basah ya, maksudnya ya siwak itu kan kalau kita memakai siwak kadang ada apa ya, ada cairan yang terlepas dari siwak. Kalau ludah tercampur dengan cairan itu kemudian ditelan ya itu membatalkan, karena ludahnya tidak ludah yang murni, sudah tercampur dengan benda lain. Wasibuki khaitin yaftuluhu. Atau contoh yang lain adalah cat benang ya, cat benang yang dipintal dengan mulut. Jadi zaman dahulu kan masih tradisional ya, memintal benang menggunakan mulut. Itu kadang catnya atau pewarnanya itu kadang tercampur dengan ludah. Ludah yang tercampur dengan cat benang ini ya kalau ditelan tidak lagi dikecualikan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wabihila fil mutanajis. Berbeda juga kalau ada ludah yang bercampur dengan benda najis. Jadi ludah yang bercampur dengan sesuatu itu membatalkan puasa bila ditelan, dan sesuatu yang menyampuri tidak membedakan apakah benda suci atau benda najis. Contohnya benda najis min dami lisatihi wa in bi dhariquhu. Contoh benda najis adalah ludah yang tercampur dengan darah yang keluar dari gusi. Darah yang keluar dari gusi kalau tercampur ke ludah itu bila ludahnya ditelan membatalkan puasa. Walaupun warna ludahnya tidak merah, warna ludahnya masih putih, walaupun demikian kalau tercampur ya berarti membatalkan puasa bila ditelan. Afadza dzalika Ibnu Hajar. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wa yajibu wa yustaratu alla yujanna ayyusaimu walau kanal jununu lahdatan. Diharuskan dan disyaratkan seorang yang berpuasa tidak gila walaupun sebentar. Jadi gila itu bisa membatalkan puasa ya. Seorang yang berpuasa kemudian beberapa waktu di siang hari dia gila, maka gila itu membatalkan puasa. Wa yajibu wa yustaratu ala yugma alaihi wa ala yaskaru wa ala yaskaro sawaun bita'adin amla. Selain disyaratkan tidak gila, seorang yang berpuasa juga disyaratkan tidak pingsan dan tidak mabuk ya, mabuk. Baik keduanya dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan hal-hal yang berdosa atau tidak. Kullal yaumi, di seluruh hari. Nah, ini perbedaan antara gila dan pingsan ya, gila dan pingsan. Kalau gila itu membatalkan puasa tidak harus waktu yang lama. Gila sebentar sudah membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan dan mabuk itu bisa membatalkan puasa bila memang hal itu terjadi di seluruh hari. Di seluruh hari maksudnya mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, dia pingsan terus atau dia mabuk terus, ya itu baru tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sadar sebentar itu masih masih apa masih masih masih masih sah puasanya. Pokoknya kalau ada pingsan atau mabuk yang muncul, kemudian hal itu terus-menerus hingga tenggelamnya matahari, maka itu membatalkan puasa. Walau taro al ighma'u ala sha'imin nudhira, ya ini. Kalau apa pingsan, kalau pingsan datang datang kepada orang yang berpuasa, itu hukumnya dilihat dulu. Fa'inistahuroko, ini kebanyakan al ya, ini alnya salah ini. Fa'inistahuroko jami'an nahar falayasihu shaumuhu. Kalau pingsan itu menghabiskan siang hari, maksudnya terus menerus hingga hingga siang hari selesai, tidak sadar sama sekali, maka puasanya batal. Wa illa in afaqa lahdatan minan nahar shoha. Kalau tidak menghabiskan siang hari, masih masih sadar di sebagian hari, masih ada kesadaran, maka puasanya tetap sah ya. Jadi ya sama seperti apa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pingsan itu bisa membatalkan puasa kalau memang tidak sadar sama sekali. Kalau masih ada masih sadar itu puasanya masih sah ya. Hal yang sama dengan pingsan adalah mabuk tadi. Kemudian ini membahas hari yang tidak sah untuk berpuasa. Walayasihu shaumul idain, tidak sah berpuasa di dua hari raya. Idul Fitri wal Adha. Dua hari raya yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri dan Adha ya, hari raya Fitr dan Adha. Bil ijma'i, ketidaksahan puasa ini disepakati oleh ulama. Wa yahrumu 'alaihi dzalika. Apa ini? Wa yahrumu 'alaihi dzalika. Dan selain tidak sah, puasa yang dilakukan di hari raya itu juga haram ya. Jadi tidak sah dan haram. Wa huwa, ini susunannya salah ya. Wa huwa. Wa huwa. Ini wa huwa ini. Ini salah lagi. Wa huwa atsimun. Jadi seorang yang berpuasa di hari raya itu dia berdosa. Li'anna nafsal ibadah ainul maksiyah. Karena ibadah itu sendiri adalah kemaksiatan. Jadi kalau kalau ada larang, ini pembahasan usul fikih sebenarnya ya, usul fik. Kalau ada larangan dari syariat dan larangan itu mengarah ke ibadahnya, tidak mengarah ke hal lain, maka larangan syariat itu menuntut ketidaksahan ibadah dan menuntut keharaman. Jadi dua hal yang dituntut selain tidak sah adalah haram. Sama seperti ini puasa di hari raya. Puasa di hari raya itu maksiat. Yang maksiat ya puasanya itu, tidak ada hal lain. Wa fi shahihi nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini yaumil fitri wa yaumil adha. Ya, ini dalilnya ya. Di dalam hadis sahih Rasulullah melarang berpuasa dua hari, yaitu hari Fitri, Idul Fitri, dan hari Idul Adha. Jadi larangan Rasulullah ini, yang dilarang adalah puasanya itu sendiri, ibadah itu sendiri. Sehingga kalau ada ibadah yang dilarang, ya melakukannya maksiat. Tidak hanya tidak sah, tapi maksiat. Wala farqa baina ayyasumaha tatawu'an, au an wajibin, au an nadrin. Jadi keharaman dan ketidaksahan puasa di hari raya itu tidak membedakan apakah puasanya puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa nazar. Falau nazaro shaumahuma lam yanakid nazruhu. Andai kata ada seorang yang nazar berpuasa di hari raya. Nazar berpuasa di hari raya, maka nazarnya tidak sah. Hatta qala mungkin ya. Hatta qala al-imam Mu'anil Qafal. Ada yang kurang ya. Annal awqat al-manhiya anha la budda ayya'tiya fiha bimunafin li shaumi. Sehingga Imam Haromain, Imam Haromain. Biasanya kalau al-imam itu ya Imam Haromain. Jadi ini kurang kurang nukila ya, kurang nakola. Misalnya antara hatta dan imam ini ada kata nakola. Ya bisa dicek di kitabnya masing-masing ya. Hatta nakolal imamu anil kofal. Ini di antara keduanya sini. Hatta nakolal imamu anil kofan anal awqadi al manhiya an halabudda ayat yafiya bimunafin lisom. Karena ada larangan dari Nabi ini, Imam Haromain menceritakan atau mengutip pendapat dari Al-Kofal yang mengatakan bahwa waktu-waktu yang Nabi melarang berpuasa di saat itu, pendapat dari Al-Kofal adalah di waktu itu kita harus melakukan atau harus apa ya, harus melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini lah ya. La buddha ayat dia fiha bimunafin lisomi. Jadi seseorang atau semua orang ya, di saat hari raya dia harus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya karena larangan tadi, Rasulullah melarang berpuasa di dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena ada larangan ini, Imam Haromain mengutip menceritakan pendapat dari Al-Kofal. Al-Kofal mengatakan bahwa waktu-waktu yang dilarang Nabi berpuasa di dalamnya, itu harus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di saat itu. Hakadzalikal Khisni. Penjelasan ini diceritakan oleh Al-Khisni. Kalau tidak salah ini penulis kitab Kifayatul Ahyar ya, Taqiyuddin Al-Khisni. Subeki juga sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya.